Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, باب ما جاء في السحر, باب tentang apa yang datang dari sihir. Apa kata pensyarah? Ai wal kahanah, tentunya dengan kahanah. Mengapa sihir enggak bisa dipisahkan dengan kahanah? Karena sihir itu perbuatannya, kahin adalah dukunnya, orangnya. Maka sihir dan perdukunan tak terpisahkan. Sihir dan perdukunan. Dan sudah dibahas makna sihir, artinya kesamaran. Mengapa sepertiga malam disebut sahar? Karena gelap dan samar. Mengapa sihir disebut sihir? Karena sebab akibatnya samar. Kalau saya angkat gelas ini, kemudian kamu ditanya, mengapa gelas ini kok bisa naik ke atas? Ya, jawabannya sangat jelas, ya karena diangkat, Ustaz. Sebab akibatnya jelas. Tapi kalau saya tidak ngangkat, gelas itu tiba-tiba naik sendiri. Itu namanya samar, sahar. Loh, kok bisa naik? Kenapa sebabnya? Taib. Tidak jelas. Makanya seher disebut seher. Ketidakjelasan ini pun ada dua jenis. Ada ketidakjelasan karena memang diupayakan agar tidak jelas. Ada ketidakjelasan karena bantuan jin dan syaitan. Misalnya saya memakai sepatu mengandung besi, memakai pakaian mengandung besi pula, kalian tidak tahu. Kemudian saya berjalan, kemudian saya angkat begini, naik saya ke atas. Sihir. Lugatan na'am. Lugatan iya, itu sihir, tidak jelas. Kok bisa kamu terbang? Ternyata telah dijawab, karena di atas itu saya pasang sumberani besar. Besi berani tahu ya. Sedangkan pakaian saya mengandung besi semua. Naik ke atas. Barakallahu fiikum. Setelah dijawab, tidak samar lagi. Jadi jelas. Oh. Gitu. Barakallahu fiikum. Adapun sihir yang bekerja sama dengan syaitan dan dari kalangan jin, maka dia terus dalam keadaan samar. Dan ini barakallahu fikum dilarang kerjasama dengan jin-jin tadi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta bantuan dan perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya menambah jin-jin tadi sombong dan menambah manusia tadi dosa. Karena rahaq bisa bermakna sombong, bisa bermakna dosa, kejelekan. Dua-duanya benar. Kalau bertambah sombong, jinnya yang bertambah sombong. Kalau bertambah dosa, pelakunya bertambah dosa. Dengan kesombongan jin-jin tadi karena diminta oleh manusia membaca abrakadabra atau membaca simsalabim atau membaca komat kamit apa saja tidak tahu, bahasa-bahasa yang hanya dikenal oleh jin dan oleh konco-konconya jin, oleh para dukun-dukun, ucapkan kalimat yang aneh-aneh, mulutnya komat kamit. kemudian memanggilnya dengan kalimat wahai tuan jin. Sombong jinnya. Tidak bisa. Kecuali engkau membawakan kepadaku bayi yang masih merah. Dan aku minta darahnya. Berarti bayi tadi harus dibunuh. Dalam upacara tadi. Na'udzubillah. Jin-jin tadi memberikan syariat. Kalau mau saya bantu, ini syariatnya. Harus puasa, mutih. Enggak boleh makan yang berwarna. Harus minum air putih saja. Harus engkau menetap di sini selama sekian hari. Engkau harus puasa mati geni. Engkau harus begini, engkau harus begitu, harus begini. Sampai berkorban ayam cemani, kembang cucu warna, apalagi. Ta'atan liman. Ta'atan li syaitan. Ta'atan lil jin. Ini menunjukkan jin-jin tadi memang sombong ingin disembah. Maka Allah larang. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Maka yang akan dibahas di sini adalah sihir dengan berbagai macam bentuknya haram. Lo yang tadi saat yang pakai sembrani segala macam mengandung kebohongan, haram. Iya Pak ya. Bohong apa enggak bohong? Lihat, saya bisa mendorong dari jauh. Tumpah, jatuh di sana. Bohong deh itu? Bohong. Padahal ternyata ada benang di sana misalnya. Atau ada ini, atau ada itu. Barakallahu fiikum. Sehingga sihir, dengan berbagai macam jenisnya, adalah bohong. Dan itu haram. Barakallahu fiikum. Qala Abu Muhammad al-Maqdisi, dalam Al-Kafi, السحر عزائم ورقا وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. Sihir adalah azaim. Azaim bentuk jamak dari azimah. Azimah kalian bilang jimat. Apa? Jimat, jimat. Waruqa. Apa ruqa? Jampi-jampi. Hati-hati, jangan main-main dengan kalimat jampi-jampi. Apakah bim salabim, apakah abrakadabra, apakah itu semua jampi-jampi namanya. Dan ada kalimat-kalimat lain yang sejenis itu namanya jampi-jampi. Ruqa bentuk jamak dari ruqyah. Ruqyah yang diperbolehkan adalah ayat Al-Qur'an. Seperti yang diajarkan oleh Nabi, memegang sakitnya seseorang, kemudian berdoa dengan kalimat Bismillah, Bismillah, Bismillah, urqika, aku ruqyah engkau dengan nama Allah, atau dengan membaca ayat kursi dan seterusnya. Adapun ruqyah, ruqyah jampi, jampi dengan kalimat yang tidak jelas, yang tidak tahu maknanya, haram, tidak boleh. Siapa tahu itu ternyata adalah kalimat syirik. Siapa tahu kalau kalimat itu ternyata kalimat penyembahan terhadap jin. Siapa tahu kalau kalimat itu adalah kalimat yang mengandung kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, keboliman, atau yang mengejek agama, mengejek Rasul, mengejek Nabi, mengejek. Bisa jadi. Karena bahasanya tidak dipaham. Sebagaimana dicontohkan di sini atau di bab ruqyah nanti, ada kalimat dun dun karkadun asbamawat jal jalu jal jalu. Apa itu? Enggak tahu. Tidak boleh dijadikan ruqyah. Tidak boleh dijadikan sebagai jampi-jampi. Yang ketiga, uqadu, ikatan-ikatan, simpulan-simpulan tali. Tentunya yang namanya simpulan-simpulan tali tidak mesti sihir. Kadang-kadang kita bikin simpulan tali untuk sesuatu manfaat tertentu. Tetapi kalau tiga ini dikumpulkan, jadilah sihir. Pertama, azaim. Jimat, jimat. Pertama apa? Azimah, azaim. Ditambah lagi dengan jampi-jampi, ruqa. Ditambah lagi dengan uqad. Dan itu yang sering dilakukan oleh tukang-tukang sihir sejak dulu sampai hari ini. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Dibikin simpulan tali, kemudian ditiup satu persatu, masing-masing diisi dengan jampi, Komat Kamis di sini, puah, Komat Kamis di sini, Komat Kamis di sini, kemudian berpengaruh. Sihir berpengaruh atau tidak berpengaruh? Hah? Berpengaruh. Siapa yang bilang sihir tidak berpengaruh atau tidak ada sihir, berarti dia tidak percaya pada Quran. Karena Al-Quran menceritakan sekian banyak kisah tukang-tukang sihir, apakah di zaman Fir'aun ataupun yang lainnya. Dan dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang sihir, dan itu sudah diceritakan pada pertemuan yang lalu. Maka dikatakan di sini oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu taala, azaimun waruqan wa'uqad tu'assir fil qulubi wal abdan. Dia merupakan jimat-jimat atau jampi-jampi dan simpulan-simpulan tali yang mempengaruhi hati dan badan. Mempengaruhi hati bisa membuat orang yang tadinya suka jadi tidak suka. Atau sebaliknya, yang tidak suka jadi suka. Yang dinamakan oleh kalian dengan pelet. Cinta ditolak, dukun bertindak, kata mereka. Komat kami puah jadi suka. Kok bisa? Itu kan hati. Tadinya gak suka, jadi suka. Jadi terus kejar-kejar dia. Dan itu terpengaruh atau terjadi seperti itu. Mungkin terjadi, iya. Tapi kita tidak boleh melakukannya, haram. Dan kita gak usah takut dengan yang seperti itu. Karena kita punya benteng perlindungan. Hisnul Muslim. Apa Hisnul Muslim? Benteng seorang Muslim. Dikir pagi, dikir sore. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari akan terlindungi sampai sore hari. Siapa yang membaca ayat kursi di sore hari akan terlindungi sampai pagi hari. Masya Allah. Dilindungi dari apa? Dari syaitan. Dan ada Al-Falaq, ada An-Nas, ada Al-Ikhlas. Yang tiga surat pendek ini adalah ruqyah. Dibacakan ketika mau tidur. Tiga kali. Tiupkan ke tanganmu. Puh. Kemudian usapkan ke seluruh tubuhmu. Terlindung. Dengan sekian riwayat-riwayat hadis dan apa yang disampaikan oleh para ulama. Masya Allah. Kalau adanya, ada sihir pengasihan namanya. Supaya orang ngejar-ngejar dia, cinta dengannya. Supaya wanita suka kepadanya dan seterusnya. Ini hati. Wal abdan. Badan juga bisa terpengaruh. Ada yang bisa bergerak sendiri tanpa dia mau. Dianya gak pengen berbuat. Tapi tangannya jalan sendiri. Kenapa tangan saya? Taib, tiba-tiba naik ke atas tangga yang paling tinggi. Kemudian loncat. Seperti bunuh diri. Ternyata bukan bunuh diri. Kerasukan jin. Jin itu ingin membunuhnya. Sehingga dia bergerak dengan tidak mau. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dan itu barakallahu fikum tu'athir. Berpengaruh. Kata siapa? Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Kafi. Maka dengan terpengaruh oleh sihir-sihir tadi, oleh jimat-jimat, ruqyah-ruqyah, dan simpulan-simpulan tali, berpengaruh pada badan dan hati. Fayumrid wa yuqtal. Bisa yumrid, sakit. Bisa pula terbunuh. Wa yufarraq bainal mar'i wa zawjihi, dan bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Kalau ada suami istri yang sangat cinta, Masya Allah, hidupnya bahagia, rumah tangganya baik, mawaddah warahmah, kasih sayang di dalamnya, bagus. Ternyata ada yang hasad, ada yang dengki, kemudian dibikin sihir. Tiba-tiba dua orang ini bertikai, permusuhan, kemudian terpisahkan, cerai. Terjadi, sangat banyak terjadi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Apa kata Allah? Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Yufarriqun bainal mar'i wa zawjihi. Memisahkan antara suami dengan istrinya, antara istri dengan suaminya. Itu pekerjaan tukang sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Macam-macam caranya. Samar-samar, tidak jelas. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Ada yang dihalangi dengan darah yang selalu muncul setiap saat. Ya bagaimana mungkin dia bisa melakukan hubungan keluarga kalau terus berdarah? Ada yang dibisiki dengan bisikan-bisikan seakan-akan nyata, padahal dusta. Sehingga akhirnya saling bermusuhan, bertikai, berantem, cerai. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa antum ikhwan at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Sihir walaupun memang ada pengaruhnya, tetapi kita tidak khawatir karena kita bertawakal kepada Allah dan kita bisa melindungi diri kita dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat kursi, dengan Al-Falaq, dengan An-Nas dan lainnya. Lihat apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka akhirnya mereka mempelajari dari keduanya, dari Harut wa Marut. Ma yufarriqun, apa yang bisa menceraikan antara seseorang dengan pasangannya? Padahal Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir kecuali berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini fitnah, hanya ujian. Fala takfur, kalian jangan kufur. Dari dalil ini, hukum sihir adalah kufur. Hukum sihir, kufur. Karena Allah katakan, kisah Harut dan Marut, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini fitnah, maka jangan kalian kufur. Nabi Sulaiman, kalian tahu kisahnya? Diberi oleh Allah keistimewaan. Apa saja istimewanya? Sebutkan satu persatu. Bisa menguasai atau bicara dengan binatang. Apalagi? Bisa menguasai jin, semuanya tunduk kepadanya. Apalagi angin, menguasai angin. Kalian pernah dengar ada karpet terbang? Kalau dia bisa menguasai angin, artinya dia bisa duduk dan mengatakan, wahai angin, terbangkan aku. Terbang. Baik. Bukan sihir. Allah yang memberikan kepadanya mukjizat seperti itu. Tapi lihatlah para tukang-tukang sihir. Selalu mengatasnamakan Sulaiman. Dari dulu sampai sekarang. Kamu lihat di toko-toko yang menjual alat-alat sihir atau bahan-bahan sihir, mesti akan disediakan di sana tongkat Sulaiman, cincin Sulaiman, minyak Sulaiman, anu Sulaiman. Selalu dinisbatkan kepada Sulaiman, Sulaiman, Sulaiman. Seakan-akan kalau dia memakai cincin Sulaiman, dia akan bisa seperti Nabi Sulaiman. Menguasai jin, menguasai angin dan seterusnya. Dia bisa terbang, bisa begini, bisa begitu. Kadzabun asyir. Dusta lagi jahat. Mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Itu semua dikisahkan dalam surat ini. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi mereka lah yang kafir. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir, mereka yang berbuat sihir. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan, dan tidak ada lagi yang seperti Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman. Tidak ada. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Ketika Nabi SAW memegang jin yang mengganggu, mencekiknya, kata Nabi, aku merasakan dinginnya lidah jin ini di tanganku. Kalau saja bukan karena doa Nabi Sulaiman, aku akan ikat di tiang agar kalian semua bisa melihat. kalau bukan ucapan atau doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan padaku kekuasaan, kerajaan yang tidak pernah diberikan pada siapapun setelahku. Berarti setelah Nabi Sulaiman enggak ada lagi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak diberi yang seperti itu, karena Nabi Sulaiman menyatakan habli min ladunka, apa, Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku mulkan, kerajaan yang tidak diberikan oleh kepada orang setelahku. Berarti tidak ada lagi yang seperti Nabi Sulaiman. Berarti tukang-tukang sihir tadi dusta apa enggak dusta? Dusta. Berarti tokoh-tokoh tadi dusta atau enggak dusta? Dusta. Mereka semua dusta dan kufur. Tidak boleh ta'awun dalam sihir, tidak boleh ta'awun dalam kahana, tidak boleh bantu-membantu dalam kesyirikan dan kekafiran. Ada apel namanya apel jin. Di situ dijual. Ada lagi kuku Nabi Sulaiman. Ada lagi semuanya dikait-kaitkan dengan jin dan Nabi Sulaiman. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang uqad, wa min syarri nafathati fil uqad, dan dari kejahatan para wanita-wanita peniup-niup di simpulan-simpulan tali. Yakni sawahir. Jelas tafsirnya adalah tukang-tukang sihir allati ya'qidna fi sihrihinna, yang mereka membuat simpulan-simpulan dalam sihir mereka. Wa yanfuthna fi 'aqdihinna, dan mereka meniupkan pada simpulan-simpulan mereka. Yanfuth seperti meludah tapi enggak keluar ludahnya. Wah. Wah. Ya. Walaula anna lis-sihri haqiqatan, kalau sihir enggak ada hakikatnya, lam ya'mur bil isti'adati minhu. Kalau sihir itu tidak ada dan kalau sihir itu tidak berpengaruh, ngapain diturunkan surat Al-Alaq dan An-Nas? Ngapain diajarkan perlindungan dari sihir? Iya, Pak, ya. Kalau sihir enggak ada dan sihir tidak berpengaruh, ngapain kita berkata ya Allah lindungilah aku? Dan mengapa harus diturunkan surat ya Allah lindungilah aku dari nafazati fil uqad, dari peniup-peniup? Ini menunjukkan sihir itu ada dan bisa berpengaruh. Maka jangan lupa zikir pagi, zikir sore. Sebab biasanya, ini bukan nakut-nakuti kalian. Biasanya, ini bukan nakut-nakuti kalian. Yang dimusuhi oleh mereka adalah orang-orang yang baik, yang soleh, yang sedang baca Quran, yang sedang ngaji. Itu mereka pengin menggagalkan bagaimana caranya. Terutama, ini bukan nakut-nakutin, para wanita. Mengapa? Karena para wanita naqisatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Dia ada liburnya. Dalam sebulan dia ada haid. Saat yang paling lemah. Sehingga barakallahu fikum, kata Aisyah, tidak diajarkan satu waktu pun untuk kita melupakan Allah, enggak diajarkan. Maksudnya, walaupun haid, jangan lupa pada Allah. Jangan lupa zikir. Jangan lupa di mulut baca zikir, boleh. Yang tidak boleh dibahas oleh para ulama, satu, menyentuh mushaf. Dua, ini, tiga, ini. Tapi kalau melupakan Allah, tidak boleh. Tidak diajarkan kapanpun. Walaupun engkau di dalam, masuk kamar mandi, jangan melupakannya. Berlindunglah kepada Allah dari khubthi wal khaba'ith, dari kebusukan-kebusukan, kejelekan-kejelekan. Maka ketika haid pun jangan lupa baca zikir-zikir agar terlindungi. Barakallahu fikum. Maknanya bukan menakut-takuti, justru harus waspada. Harus engkau rajin beribadah, rajin baca Quran dan berzikir pagi dan sore agar dilindungi. Kok di pondok-pondok banyak yang kena jin sat? Ya, sangat mungkin. Karena musuh-musuh Allah dan Rasulnya dari kalangan orang kafir dan ahlul bid'ah dan orang-orang sesat, enggak akan suka dengan kajian tauhid, enggak akan suka dengan ahli tauhid, enggak akan suka dengan kalian-kalian yang mempelajari tauhid was sunnah. Bisa saja mereka mengirimkan sekian jin, bahkan sudah terancam saya akan kirimkan kepada Wahabi 100,000 jin. Wahabi itu siapa? Seorang yang sedang mempelajari tauhid mesti dijulukinya Wahabi. Walaupun mereka mempelajarinya dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, tetap dijulukinya Wahabi. Terus ngirim kunjinya kemana? Lewat mana? Seher. Samar. Seher maknanya apa? Tidak jelas. Tahu-tahu banyak yang kena jin. Tahu-tahu ada yang begini tiba-tiba. Sehingga barakallahu fiikum, jangan khawatir, karena husnul muslim itu kokoh. Benteng seorang muslim itu kokoh, yaitu ayat kursi di pagi dan sore. Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas di pagi dan sore. Al-Fatihah di pagi dan sore. Dan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak baca Quran. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Artinya apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, bisa terpengaruh, apalagi kalian. Apalagi mereka-mereka yang bukan nabi. Walaupun tentunya nabi terpengaruh sedikit saja, tidak banyak. Hanya beliau terkhayalkan. Perhatikan kalimatnya. Hatta annahu layukhayyalu ilaihi. Hingga beliau terkhayalkan padanya. Annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu. Terkhayalkan pada beliau alaihi salatu wassalam, kalau beliau berbuat sesuatu padahal tidak. Aku merasa sudah ke sana padahal belum. Aku merasa sudah ke istri yang sana padahal belum. Itu namanya yukhayyal. Mungkin tukang sihirnya mah menginginkan lebih besar dari itu. Mungkin ingin membinasakan Nabi. Ingin menyantet dan sebagainya. Tapi tidak berhasil karena kuatnya Rasulullah SAW. Terlindungi oleh Allah SWT. Allah lindungi beliau. Maka tidak akan mempan. Tetapi ada pengaruhnya sedikit. Apa itu? Dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dikatakan dengan kalimat yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu, dikhayalkan bahwasanya dia melakukan sesuatu padahal tidak. Wa annahu qala laha dzata yaumin, dan Nabi menyatakan pada satu hari, atani malakan, datang kepadaku dua malaikat. Nabi dalam keadaan sedang tidur. Dan Rasulullah SAW tidur matanya, tidak tidur hatinya. Artinya mata terpejam, tapi hati tidak tidur. Maka Nabi tahu, ada dua malaikat yang datang. Fajalasa ahaduhuma inda ra'sil akhar, wal akhar inda rijlaya. Yang satu di kepalaku, dua malaikat tadi, yang satu di arah kakiku. Faqala ma waja'ar rajul. Malaikat yang satu bertanya, sakit apa orang ini? Apa yang menimpanya? Malaikat yang satu menjawab, matbubun. Matbub adalah mashur, disihir. Orang ini disihir. Qala wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam. Yang menyihirnya adalah Labid ibn al-A'sam. Wa fi mishtin wa mishatah. Mistin wa musyatah. Dengan sisir dan rontokkan rambut. Biasanya untuk menyihir seseorang diambil peninggalannya. Maksudnya peninggalan, kalau ada rontokkan rambut diambil. Kalau ada potongan kukunya diambil. Kalau ada apalagi yang dari dia diambil untuk mereka jampi-jampi dengan sihir. Kemudian akan terkena orangnya dengan pengaruh-pengaruh jelek. Misd wa musyatah, ini dijadikan buhul-buhul, dibikin simpulan, diletakkan di jufi tal'ati dzakar. Al-ghisya alladhi yakunu 'ala at-tala', dimasukkan di bunga korma yang jantan, diselipkannya, dimasukkan ke dalamnya, kemudian dimasukkan ke sumur. Fi bi'ri darwan, di sumur darwan. Rawahul Bukhari. Tabarakallahu fikum. Dari sini berarti sihirat ada atau enggak ada? Ada. Berpengaruh atau tidak berpengaruh? Berpengaruh. Tetapi kita diajarkan untuk menjauhi perbuatan sihir, karena sihir itu kufur. Dan disuruh untuk berlindung kepada Allah dari pengaruh sihir. Disuruh untuk membaca dikir pagi, dikir sore, membaca ayat kursi, membaca Al-Falaq dan An-Nas pada ikhlas, agar kita terlindung dari gangguan-gangguan para tukang-tukang sihir, dari para peniup-peniup di simpulan-simpulan tali. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.